Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang ke-9 dari silsilah mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan makhluknya. Allah SWT telah menciptakan makhluk-makhluk supaya manusia berakal memikirkan makhluk-makhluk tersebut sehingga mereka bisa mengenal zat yang telah menciptakan mereka. Besarnya makhluk dan luasnya seperti langit yang 7 dan bumi, kursi Allah dan arsy-Nya menunjukkan tentang kebesaran Allah. Keteraturan gerakan dan perjalanan seperti perjalanan matahari dan bulan menunjukkan kekuasaan dan pengawasan Allah yang tidak pernah berhenti. Kejelian dalam penciptaan menunjukkan hikmahnya dan keluasan ilmunya. Manfaat yang ada di dalam ciptaan tersebut menunjukkan rahmat yang luas dan menunjukkan karunia yang meliputi segala sesuatu. Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan batil atau sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Surat Ali Imran 190-191. Hendaknya seorang muslim meluangkan waktunya untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah supaya dia semakin mengenal Allah penciptanya, semakin yakin dan mantap dalam menjalankan syariat Allah, merasa takut dengan azabnya, semakin dekat dengan Allah dan semakin mengisahkan dia di dalam beribadah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kabupaten Pandeglang.